Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kali ini kita memasuki bab yang baru, bab firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Babun qawlullahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang mereka mengira bahwa mereka telah beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kepada Rasul sebelummu? Kenyataannya mereka justru lebih cenderung ingin berhukum kepada taghut, sementara mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri taghut. Namun setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah berhukum kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, maka kamu akan melihat orang-orang munafikin, mereka menampakkan keengganan dan menghalangimu dari itu. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. Lalu bagaimana bisa mereka ketika ditimpa musibah oleh sebab apa yang mereka lakukan, mereka datang kepadamu kemudian bersumpah dengan menyebut nama Allah, mereka mengatakan sesungguhnya tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan dan taufik. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Kitab Tauhid. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid beliau mengutip ulang ayat-ayat tadi, lalu beliau mengutip perkataan Ibnu Katsir. Qala rahimahullah, qala al-imadu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wal ayatu damatun liman adala anil kitabi was sunnah watahakam ila ma siwahuma minal batil wa huwa al murad bi taghuti hahuna. Ayat di atas ini adalah merupakan celaan ditujukan kepada orang yang berpaling dari kitab dan sunnah dan berhukum kepada selain keduanya dari kebatilan. Dan inilah yang dimaksud dengan kata taghut di ayat ini. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Itu maksudnya berhukum kepada selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala wa taqaddama ma dzakarahu al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi haddihi lit-taghut. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, telah lewat apa yang disebutkan oleh al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah terkait definisi atau pengertian dari kata taghut. Wa annahu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, yaitu segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batasan padanya, min ma'budin au matbu'in au muta'in, seperti pada yang diibadahi atau yang diikuti atau yang ditaati. Ini pengertian taghut yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, inti dari pembahasan bab ini adalah ingin menyinggung soal betapa jeleknya menjadikan taghut, atau dalam hal ini selain Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai pemutus perkara. Oleh karena itu di ayat tadi Allah cela orang-orang yang melakukan hal itu, menjadikan selain Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pemutus perkara. Karena dengan itu berarti menjadikan taghut ya sebagai patokannya. Nah, qala fa kullu man hakama ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam faqad hakama ila taghuti alladhi amara Allah ta'ala ibadahu almu'minin an yakfuru bihi. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, setiap orang yang berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah berhukum kepada taghut yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mengkufuri taghut. Dan ini umum dalam segala hal yang menyangkut agama. Kalau ada sekelompok orang menjadikan selain Allah sebagai pemutus perkara, entah itu benda yang tidak berakal atau pemimpin atau orang-orang soleh dan semisalnya, maka telah menjadikan semuanya itu sebagai taghut. Padahal Allah telah memerintahkan untuk mengkufuri taghut. Qala fa inna at-tahakuma laisa illa ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa man kana yahkum bihima. Padahal sesungguhnya at-tahakum, berhukum itu tidak boleh kecuali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yahkum bihima, dan kepada yang menerapkan hukum dengan keduanya. Faman tahakama ila ghairihima faqad tajawaza bihi haddahu. Siapa saja yang berhukum kepada selain keduanya, berarti dia telah melampaui batasannya. wa kharaja amma syara'ahu Allahu wa rasuluhu, dan telah keluar dari apa yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan. Wa anzalahu manzilatan la yastahiqquha, dan berarti menempatkan sesuatu selain Allah dan Rasulnya di tempat yang la yastahiqquha, tidak sepantasnya. Ini keterangan pertama yang sangat jelas dari Syekh Abdurrahman bin Hasan soal menjadikan selain kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim atau pemutus perkara. Dan itu berarti telah menjadikan selain Allah dan Rasulnya itu sebagai taghut. Ya. Kemudian wa kadzalika man abada syai'an dunallah fa innama abada taghut. Demikian juga barang siapa yang menyembah sesuatu selain Allah, berarti dia menyembah taghut. Fa in kana al-ma'budu salihan sarat ibadatul 'abid lahu raji'atan ila syaitan alladhi amarahu biha. Jika yang diibadahinya itu orang saleh, maka ibadahnya akan kembali kepada setan yang memang telah menyuruhnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa yauma yanahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'uhum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Fakafa billahi syahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang telah membuat syirikat dalam ibadah, maka nakum antum wa syuraka'ukum, tetaplah kalian di tempat kalian dan juga syirikat-syirikat kalian. Fazayyalna bainahum, kemudian kami pisahkan antar mereka. Wa qala syuraka'uhum, lalu syirikat-syirikatnya itu mengatakan, ma kuntum iyyana ta'budun, kalian tidak menyembah kepadaku. Kemudian kata Allah, fakafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin, sesungguhnya kami tidak tahu menahu soal ibadah yang kalian lakukan kepada kami. Hunalika tablu kullu nafsi ma aslafat, disitulah setiap jiwa akan mendapatkan apa yang telah dilakukan. Waruddu ilallah maulahumul haq, mereka semua akan dikembalikan kepada Allah. Wadhalla anhum makanu yaftarun, dan lenyaplah apa yang selama ini mereka dustakan. Wa qaulihi, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari di mana Allah kumpulkan mereka semua, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, apakah orang-orang itu menyembah kalian? Lalu para malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau, engkaulah wali kami. Balkanu ya'budunal jin, justru mereka lah yang menyembah jin. aktsaruhum bihim mukminun, banyak dari mereka yang justru malah percaya kepada jin. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang dijadikan sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka akan mengingkari orang-orang yang telah menjadikannya sebagai sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi atau Syekh Abdurrahman bin Hasan, nampak jelas bagi kita bahwa pertama, setiap orang yang berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah berhukum kepada taghut. Satu ini. Yang kedua, setiap orang yang menyembah sesuatu selain Allah berarti dia telah menyembah taghut. Berarti dia telah menyembah apa? Taghut. Qala wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsihi aw kana syajaran aw hajaran aw qabran aw ghayra dhalika mimma yattakhidhuhu al-musyrikuuna asnaman 'ala suwari shalihin wal malaa'ikati wa ghayri dhalika fahiya min at-taghut alladhi amara Allahu ta'ala ibadahu an yakfuru bi 'ibadatihi wa tamarra'u minhu wa min ibadati kulli ma'budin siwallah kainan mangkana. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa in kana mimman yad'u ila ibadati nafsihi, jika ada orang yang mengajak untuk menyembah dirinya, jika ada orang yang mengajak untuk menyembah dirinya atau mengajak untuk menyembah pohon atau batu atau kuburan atau selain itu yang biasa dijadikan oleh kaum musyrikin sebagai berhala dalam bentuk orang-orang soleh atau malaikat atau selain itu, fahiya minat taghut, maka ini juga masuk dalam kategori taghut. Ini juga masuk dalam kategori taghut yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan hamba-hambanya untuk mengkufurinya. Wa tabarra'u minhu, dan berlepas diri darinya dan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kainan mangkana, apapun bentuknya. Ini yang ketiga dari apa yang disebut dengan taghut, yaitu seseorang yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya, untuk menyembahnya, atau mengajak orang lain untuk menyembah pohon, batu, kuburan dan semisalnya. Ini juga termasuk sekali lagi kategori apa? Taghut. Ya. Qala wa hadza kulluhu min amali syaitan wa taswilihi, semua ini merupakan amalan setan dan tipu daya setan. Fahuwa alladhi da'a ila kulli batilin wa zayyanahu liman fa'alahu. Maka dialah setan yang telah mengajak kepada setiap kebatilan dan wa zayyanahu, menampakkan indah kebatilan itu, liman fa'alahu, di hadapan orang yang mengerjakannya. Wa hadza yunafi at-tauhida alladhi huwa ma'na syahadatu alla ilaha illallah. Tentu saja ini sesuatu yang dapat menafikan tauhid, yang mengandung makna syahadat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada tiga, ya. Ada tiga yang dimaksud dari kata taghut. Yang pertama adalah yang berhukum kepada selain Quran dan Sunnah. Siapapun yang melakukan hal itu, maka ia telah berhukum kepada tagut. Yang kedua, yang melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melakukan itu berarti dia telah beribadah kepada tagut. Yang ketiga, yang mengajak orang lain untuk menyembahnya atau mengajak orang lain untuk beribadah kepada selain Allah. Ini juga sama disebut apa? Tagut. Semuanya, baik yang pertama, kedua, ketiga, itu pada dasarnya adalah apa yang diperbuat oleh setan. Dan semuanya bagian dari tipu daya setan. Karena setanlah yang mengajak kepada segala macam bentuk kebatilan. Dan ini jelas bisa menafikan tauhid, ya, yang mengandung makna syahadat la ilaha illallah. Dan tentu saja akan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Makanya di ayat pertama dari surat An-Nisa ayat 60 Allah katakan, alam taro ilal ladina yazumuna annahum amanu. Tidakkah kamu lihat orang-orang yang mereka mengira bahwa mereka itu telah beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada rasul sebelummu. Namun pada kenyataannya, pada prakteknya, mereka justru lebih memilih berhukum kepada tagut, mengembalikan semua perkara kepada selain kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam, menyembah segala sesuatu selain Allah azza wajalla. Bahkan yang lebih parah lagi, mengajak orang lain untuk menyembahnya atau menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal semua itu sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah agar kita mengingkarinya. Qala fatauhidu, kemudian kata Syekh Abdurrahman Hasan, fatauhidu huwal kufru bi kulli taguti abadahul abiduna min dunillah. Maka tauhid itu sejatinya adalah mengkufuri setiap tagut, abadahul abiduna min dunillah, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan sebagai hakim atau yang diikuti. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sebagaimana Allah ta'ala telah berfirman, sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik, yaitu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka semua mengatakan di hadapan kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ini makna tauhid. Inilah makna tauhid. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, inilah tauhid, yaitu menampakkan pengingkaran kepada segala hal yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafar nabikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami mengkufuri, menolak apa yang kalian lakukan, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Qala wa kullu man abada ghairallah faqad jawaza bihi haddahu wa a'tahu minal ibadah ma la yastahiqquhu. Setiap yang menyembah selain Allah, berarti dia telah melampaui batasannya. Setiap yang menyembah selain Allah, berarti dia telah melampaui batasannya. Demikian juga setiap yang berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah, berarti dia telah melampaui batasannya. Apalagi yang mengajak orang lain untuk beribadah kepadanya, ini juga melampaui batasannya. Dan itulah taghut, ya. Setiap yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melampaui batasannya dan memberikan ibadah mala yastahiquhu kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Memberikan ibadah kepada yang tidak berhak mendapatkannya. Karena satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Intinya kalau bicara soal tauhid, maka isinya adalah menolak, mengingkari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Atau kalau mau diglobalkan, mengingkari taghut. Itu. Ya. Taghut ini kalimat yang umum, ya. Apapun yang dijadikan sebagai rujukan, diikuti, disembah, ya, diagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalamnya. Nah. Qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik rahimahullah mengatakan at-taghut ma'ubida min dunillah. Ini dipertegas lagi. Taghut itu adalah ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kaum musyrikin ketika mereka menyembah berhala, menjadikan berhala sebagai rujukannya dan sandarannya, maka berhala itu semua disebut apa? Taghut. Ya. Yang beribadah kepada pohon, batu besar, atau kuburan, maka semua yang diibadahi itu disebut taghut. Orang yang mengajak manusia semuanya untuk mengagungkannya, mengikutinya, bahkan sampai pada tingkatan menyembahnya, ini juga disebut apa? Taghut. Pokoknya semua yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Wa kadzalika man da'a ila tahkimi ghairillahi wa rasulihi faqad taraka ma ja'a bihi ar-rasul wa raghiba anhu wa ja'ala lillahi syarikan fit ta'ati wa khalafa ma ja'a bihi rasulullah fima amarahu Allah ta'ala bihi. Demikian juga orang yang mengajak untuk berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Waraghiba anhu, dan telah membencinya, dan telah menjadikan bagi Allah sekutu dalam hal ketaatan, serta menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima amarahullahu ta'ala bihi, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadanya. Ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, atau siapapun yang punya peran, yang punya andil mengajak berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Ini berarti dia meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Rasul dan bahkan membencinya. Bahkan secara tidak langsung menjadikan ada sekutu di samping Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ketaatan. Dan menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Sebagaimana yang telah Allah perintahkan fi qawlihi dalam firman-Nya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaika. Hendaknya mereka menetapkan hukum di tengah-tengah mereka sesuai dengan apa yang telah Allah turunkan. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah, berhati-hatilah agar jangan sampai mereka menimpakan fitnah kepadamu dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Wa qawlihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbu, sekali-kali mereka tidaklah dikatakan beriman sampai mereka mau menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah kamu putuskan, dan mereka senantiasa berserah diri. Nah, jadi jelas dua ayat ini di dalamnya ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Al-Quran sebagai pemutus perkara dalam segala hal. Al-Quran sebagai hakim. Maka siapa saja yang mengajak untuk bertahkim, untuk memutuskan perkara, tanpa mengambil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, berarti dia telah menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala faman khalafa ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi an hakama bainan nas bi ghairi ma anzalallah aw talaba dhalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduhu faqad khala'a ribqatal Islam wal iman min 'unuqihi. Kemudian kata Syekh Rahman bin Hasan, barang siapa yang menyelisihi apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan dengan cara menetapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan, atau talaba dzalika, meminta melakukan hal itu, ittiba'an lima yahwah wa yuriduhu, dalam rangka mengikuti hawa nafsunya dan yang diinginkannya, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih wal iman min 'unuqih, berarti telah lepas darinya atau dari lehernya ikatan Islam dan iman. Berarti dia telah kafir, ya, kalau dengan sengaja menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan sengaja menetapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan. Qala wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia mengira bahwa dirinya beriman. Enggak ada manfaat keimanan yang ada pada dirinya, karena dia telah melakukan sesuatu yang justru bisa menghilangkan keimanannya. Orang yang beriman adalah orang yang tentu saja dia akan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim, kitab dan sunnah sebagai pemutus perkara. Itu tanda keimanan yang benar. Barang siapa yang mengaku beriman tapi kemudian dalam prakteknya memilih hukum selain hukum Allah, menerapkan selain hukum Allah di tengah-tengah manusia, bahkan menuntut semua orang untuk melakukan hal itu, berarti tidak benar keimanannya. Lepas keimanan dari dirinya. Fa inna Allah Ta'ala angkara 'ala man arada dzalika. Sebab Allah Ta'ala telah mengingkari orang yang menginginkan hal tersebut, menginginkan menerapkan hukum selain hukum Allah. Wa akdzabahum fi za'mihim al-iman, bahkan Allah dustakan pengakuan imannya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna, tidakkah kamu lihat orang-orang yang mereka mengira annahum amanu, bahwasanya mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan kepada yang Allah turunkan ke Rasul sebelum kamu. Namun mereka malah memilih berhukum kepada tauhid. Jadi tanda tanya besar ya, terkait keimanannya. Allah dustakan pengakuan iman mereka. Lima fi dhimni qawlihi yaz'umun min nafyi imanihim. Allah dustakan pengakuan iman mereka dalam firman-Nya yaz'umun min nafyi imanihim, karena di kalimat yaz'umun itu ada isyarat min nafyi imanihim, hilangnya keimanan mereka. Fa inna yaz'umun, karena kalimat yaz'umun mengira, menduga, inna ma yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa huwa fiha kadhibun limukhalafatihi limujibiha. Karena kalimat yaz'umun itu umumnya diarahkan atau disebutkan kepada orang yang mengaku-ngaku dalam keadaan dusta, limukhalafatihi limujibiha, karena menyelisihi konsekuensinya. Wa amalihi bima yunafiha, dan menyelisihi amalnya yang menafikan keimanannya. Yuhaqqiqu hadza qawluhu wa qad umiru ay yakfuru bihi. Dikuatkan lagi hal ini dengan firman Allah, wa qad umiru ay yakfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufurinya, mengkufuri tauhid. Ya, jadi bagaimana bisa satu sisi mereka mengaku beriman tapi di sisi lain berhukum kepada tauhid. Nah, ini sesuatu yang bertolak belakang. Karena itu pengakuannya didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuannya didustakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan Allah tegaskan lagi, waqad umiru ayyakuru bihi. Padahal mereka, kata Allah, telah diperintahkan untuk mengkufurinya, mengkufuri tauhid. Qala li anna al-kufra bi taghuti ruknu tauhid. Dan sesungguhnya kufur kepada taghut itu merupakan rukun tauhid. Sesuatu yang harus ada. Kalau seandainya tidak ada pengingkaran, penolakan kepada taghut, kepada setiap yang disembah selain Allah, maka tidak ada tauhidnya. Tauhid akan ada nampak jelas dalam diri seseorang ketika ia mengkufuri tagut, mengkufuri segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kama fi ayatil Baqarah, sebagaimana disebutkan di ayat dari surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Fa idza lam yahsul hadzal ruknu lam yakun muwahhidan. Kalau seandainya tidak ada rukun ini, maka tidak disebut seorang ahli tauhid. Kalau enggak ada rukun ini, maka tidak disebut sebagai ahli tauhid. Ya. Kalaupun mengaku bertauhid, maka pengakuannya tidak dapat dibenarkan. Sebab mengkufuri tagut, menolak segala macam yang disembah di samping Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sangat penting dan boleh dikatakan paling penting dalam tauhid. Ya, makanya disebut rukun tadi. Dan banyak orang yang belum sampai pengetahuannya kepada hal ini. Rata-rata ya, bicara soal tauhid itu hanya sebatas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak menampakkan pengingkaran kepada setiap yang diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan dirinya jatuh justru dalam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidu huwa asasul iman alladhi tasluhu bihi jami'ul a'mal wa tufsidu bi adamihi. Kemudian tauhid itu adalah landasan keimanan. Tauhid itu adalah landasan keimanan yang dengannya seluruh amalan itu akan menjadi baik dan akan menjadi rusak ketika tidak ada tauhid. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Ya. Nah. Landasan iman yang paling kuat ya, itu tauhid. Ketika ada tauhid, maka semua amalan akan menjadi baik. Ketika tidak ada tauhid, semua amalan akan menjadi rusak. Ya. Dan amal itu kaitannya sangat erat dengan yang namanya apa? Keimanan. Karena iman itu tidak hanya sebatas diucapkan. Yang paling penting dari sebuah keimanan itu adalah amal. Sementara yang melandasi benarnya iman itu adalah apa? Tauhid. Jadi kembalinya semuanya sebenarnya kepada apa? Tauhid. Mau bicara ibadah, ya kembalinya kepada tauhid. Bicara soal keyakinan, iman, kembalinya kepada tauhid. Semua urusan agama ini pada dasarnya kembali kepada tauhid. Ya. Nah. Kalau tauhid ada benar, maka semua amalan akan menjadi benar, baik, dan kalau tidak ada tauhid, maka semuanya akan rusak. Kama anna dzalika bayyana fi qaulihi ta'ala, sebagaimana hal itu telah dijelaskan dalam firman Allah, "Faman yakfur bi tagut," barang siapa yang mengkufuri tagut. Tadi sudah dijelaskan ya tentang tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, ya, kemudian segala sesuatu yang dijadikan sebagai pemutus perkara, kemudian orang yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya dan mengikutinya, ini semua harus diingkari, harus ditolak. Barang siapa yang mengkufuri tagut dan beriman kepada Allah, Maksud dari kalimat yu'min billah ini adalah mentauhidkan Allah. Ya, jadi bukan hanya sekedar beriman, tapi mentauhidkan Allah. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, dalam artian sekali lagi mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang paling kuat. Ya. Wadalika anna tahakuma ila tauhid imanun bihi. Karena perlu diketahui bahwa berhukum kepada tauhid, kepada selain Allah dan Rasulnya, kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah, imanun bihi, berarti bentuk keimanan kepadanya. Jadi sangat berbahaya sekali. Berhukum kepada tauhid berarti bentuk keimanan kepadanya. Padahal di Al-Quran tauhid itu bukan untuk diimani, justru diperintahkan untuk apa? Dikufuri. Yang diimani itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa qawluhu wa yuridu syaitan an yudhillahum dalalan ba'ida. Kemudian di akhir ayat, dari ayat 60, wa yuridu syaitan ay yudhillahum dalalan ba'ida, setan ingin menyesatkan mereka sejauh-jauhnya. Yubayyinu ta'ala fi hadhihi al-ayah, di ayat ini Allah menerangkan anna tahakkuma ila taghut mimma ya'mur bihi syaitan. Berhukum kepada tagut itu termasuk hal yang diperintahkan oleh setan. Wa yuzayyinuhu liman ata'ahu, dan dibuat indah oleh setan bagi orang yang menaatinya. Wa yubayyin anna dhalika mimma adalla bihi syaitan man adallahu. Dan Allah juga menjelaskan di ayat ini bahwa hal tersebut termasuk adalla bihi syaitan man adallahu, upaya setan untuk menyesatkan siapa saja yang ingin disesatkannya. Wa akkadahu bil masdar wa wasafahu bil bu'd, bahkan Allah kuatkan dengan ada kata masdar, an yudhillahum dalalan, ini masdar, wa wasafahu bil bu'd, dan disifati dengan jauh. Jadi kesesatannya itu kesesatan yang sangat jauh. Fadalla ala anna dhalika min a'wamid dalal wa ab'adahu anil huda. Maka ini semua menunjukkan bahwa berhukum kepada tagut min a'wamid dalal merupakan kesesatan yang paling besar, wa ab'adahu anil huda, dan sesuatu yang akan menjauhkan dari petunjuk. Nah, fafil ayati arba'atu umur. Maka di ayat ini, ayat yang ke-60 ini dari surat An-Nisa, ada empat perkara. Al-awwal, pertama, annahu min iradati syaitan. Annahu min iradati syaitan, berhukum kepada tagut itu keinginan setan. Yang kedua, athani, annahu dalalu, berhukum kepada tagut itu merupakan kesesatan. Atsalits, yang ketiga, taqiduhu bil masdar, kesesatannya itu diperkuat dengan masdar. Ya, dengan kesesatan yang sesungguhnya. Berarti yang ketiga itu, ya, yang ketiga berhukum kepada tagut adalah merupakan kesesatan yang sesungguhnya. Ar-rabi, yang keempat, wasfuhu bil bu'di an sabilil haq wal huda. Allah sebut bahwa berhukum kepada tagut merupakan sesuatu yang bisa menjauhkan dari jalan kebenaran dan petunjuk. Ini empat perkara yang terkandung di ayat ini 60 dari surat An-Nisa. Ya. Pertama, berhukum kepada tagut merupakan keinginannya siapa? Setan. Kedua, berhukum kepada tagut adalah merupakan bentuk kesesatan. Ketiga, berhukum kepada tagut adalah kesesatan yang sesungguhnya. Yang keempat, berhukum kepada tagut adalah sesuatu yang bisa menjauhkan dari jalan kebenaran dan petunjuk. Subhanallah, ma a'zamu hadzal Qur'an wa ma ablaghuhu. Maha suci Allah, betapa agung Al-Qur'an ini dan betapa sempurna Al-Qur'an ini. Wa ma adallahu 'ala annahu kalamu rabbil alamin. Dan betapa ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Rabbul alamin, kalam Allah Rabb semesta alam. Auhahu ila rasulihil karim. Allah wahyukan kepada Rasulnya yang mulia, wa ballaghahu 'abduhu shadiq al-amin, kemudian disampaikan oleh hambanya yang jujur yang terpercaya. Shalawatullah wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam kepadanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.